adalah haruk duduk di palaminan. Udah kabuilah janji, udah japuilah henti, balik denai mananti, baharuk udah dakit di hati. Jalan ke pulang, rupo gadis Subang.